Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah semakin membesarkan ajr kita, pahala kita di sisinya. Sesungguhnya cukup lumayan hujan pada pagi hari ini. Kita juga sempat berpikir berangkat enggak. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk tetap berlangsung kajian ini. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min idhamil ajri bi idhamil bala. Sesungguhnya di antara faktor besarnya pahala tergantung atau terkait pula dengan besarnya ujian. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan tadi malam. Demikianlah barakallahu fikum, setelah tersebarnya berita kemenangan muslimin pada perang Badar, Islam semakin disegani, kaum muslimin semakin ditakuti. Dan setelah terjadinya peristiwa Badar Kubra itulah mulai muncul kemunafikan dan tersebarnya para munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul menampakkan keislaman bersama dengan kaum munafikin yang lainnya dengan mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Dan terus muncul berbagai macam upaya makar-makar mereka, baik itu kaum musyrikin dari ahlu Makkah ataupun orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu taala, Ghazwatu Bani Qainuqa. Qala rahimahullahu taala, ثم كشف يهود بني قينقاع بالشر والعداوة. Kemudian Yahudi Bani Qainuqa menampakkan keburukan dan permusuhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka. Rasulullah menasihati mereka, tentunya dengan nasihat agar mereka tidak berlaku buruk dan menampakkan permusuhan. Namun jawaban mereka adalah, mereka menyatakan, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Jangan engkau tertipu dengan dirimu sendiri bahwa engkau telah membunuh orang-orang Quraisy yang mereka merupakan orang-orang bodoh yang tidak tahu perang. Dan engkau seandainya memerangi kami, niscaya engkau akan tahu bahwa kami ini adalah manusia sejati. Tentunya kami ini adalah orang-orang yang mahir di dalam berperang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar atas jawaban mereka. Tetapi ternyata kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam justru semakin menambah kelancangan mereka. Hingga mereka menebar fitnah di pasar-pasar, yang kemudian dengan fitnah tersebut terbunuh padanya seorang dari muslimin dan satu orang pula dari kalangan Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka pada hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal pada tahun kedua Hijriah. Dan mereka menyerah setelah selama 15 hari pengepungan, yaitu ketika mulai masuk bulan Dzulhijjah, masuk bulan Dzulqa'dah, dari pertengahan Syawal hingga memasuki hilal Dzulqa'dah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka sampai ke perbatasan negeri Syam, sehingga beberapa waktu setelah itu kebanyakan mereka meninggal setelah itu, dan ini adalah Ghazwatu Bani Qainuqa. Selanjutnya Ghazwatu As-Sawiq, Perang As-Sawiq. Abu Sufyan bernazar setelah Perang Badar, terjadinya peristiwa Perang Badar, dia bernazar bahwa tidak akan menyentuh kepalanya air dari junub. Dia tidak akan terkena oleh junub sampai dia memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazarnya luar biasa ya. Nah, kepala aku tidak akan pernah terkena air junub hingga aku memerangi Muhammad. Abu Sufyan ketika masih dalam keadaan musyrik, dan beliau termasuk dari tokoh besar Quraisy, maka keluarlah dia bersama 200 orang pasukan berkuda, kemudian menyerang Al-Arid di pinggiran kota Madinah. Maka mereka memotong atau menebang pagar-pagar yang terbuat dari pohon kurma, mereka membakarnya, kemudian membunuh 2 orang muslimin, dan mereka pergi melarikan diri. Maka sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar tentang apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Maka beliau bergerak untuk menyerang, tetapi mereka ternyata lepas atau mereka lolos dalam pengejaran, dan mereka membuang di tengah pelarian mereka kebanyakan dari as-sawiq, dari tepung atau gandum, dan perbekalan mereka agar mereka mudah dalam melarikan diri. Mereka sudah mengambil sekian banyak, dan muslimin sampai dalam pengejaran ke daerah Qarqarah Al-Kadr, walakinnahum fatu, tetapi mereka luput dari pengejaran, dan kemudian kaum muslimin membawa tepung tersebut atau gandum tersebut, fasummiya bighazwati as-sawiq, maka kemudian perang itu dinamakan dengan perang as-sawiq, perang gandum. Yani mereka membawa sekian banyak gandum yang telah ditinggalkan oleh kaum musyrikin, atau juga dikenal dengan perang Qarqarah Al-Qadr. Qarqarah Al-Qadr karena pengejaran mereka hingga mencapai daerah-daerah tersebut. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya qatlu Ka'ab ibn al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf ini termasuk dari seorang pentolan Yahudi. Kata Syekh rahimahullahu taala, adalah Ka'ab ibn al-Ashraf termasuk orang terkaya Yahudi dan penyair-penyairnya, dan termasuk dari orang yang paling besar permusuhannya dengan kaum muslimin. Dia selalu menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. dan menyanjung-nyanjung para wanita-wanita mereka, memuji musuh-musuh mereka, yakni memuji musuh-musuh Rasulullah, dan menghasut mereka untuk memerangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setelah perang Badar, dia singgah di tempat orang-orang Quraisy. Kemudian menghasut orang-orang Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Dan dia membacakan kepada mereka bait-bait syair, mendendangkan bait-bait syair dan menyatakan antum ahda minhum sabila. Kalian itu wahai orang-orang Quraisy, jalannya lebih terbimbing dibandingkan Muhammad dan pengikutnya. Dan dia tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran apa yang menimpa Bani Qainuqa. Apa yang telah menimpa orang-orang Yahudi. Yang peristiwa belum berlangsung lama. Yang barusan kita sebutkan. Bagaimana muslimin menyerang mereka dengan berbagai macam makar yang mereka lakukan hingga mereka pun terusir keluar dari Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang ingin menangani Ka'ab ibn al-Ashraf? Siapa yang mau ngurusi dia? Maka tampillah Muhammad bin Maslamah serta Abbad bin Bishr dan Abu Nailah serta Al-Harith bin Aus dan Abu Abbas bin Jabr radhiyallahu ta'ala anhum, beberapa orang, dan pemimpin mereka atau pimpinan mereka ini adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhum. Maka beliau meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan sesuatu. Yaitu mengucapkan sesuatu tentang Rasulullah. Ini menggunakan muslihat. Kemudian ia datang kepada Ka'ab dan menyatakan, "Inna hadzal rajul." Sesungguhnya orang ini, yang dia maksud orang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah meminta kepada kami sedekah. Dan dia telah menjerumuskan kami ke dalam kesulitan dan kelemahan. Maka berbahagialah Ka'ab ibn al-Ashraf. Dan ia menyatakan, demi Allah, kalian telah bosan dengannya. Maka Muhammad bin Maslamah berhutang kepadanya bahan makanan, beberapa makanan atau tamar atau kurma. Dan mereka sepakat bahwa dia akan menggadaikan senjatanya. Dia akan menggadaikan senjatanya kepada Ka'ab ibn al-Ashraf untuk sebagai jaminan dari hutang yang ia berhutang kepada Ka'ab ibn al-Ashraf. Lalu kemudian datang kepadanya Abu Nailah dan berbicara terhadap Ka'ab ibn al-Ashraf seperti perbincangan Muhammad bin Maslamah. Muhammad itu begini, dia telah menjadikan kami begini. Maka dia pun senang, gembira. Difikirnya orang-orang ini telah membelot, telah berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Nailah menyatakan, "Inna ma'i ashaban ala misli ra'yi." Bersamaku ini ada teman-temanku yang sependapat denganku. Aku menginginkan agar mereka datang kepadamu sehingga mereka bisa berjual beli bersamamu. Engkau berbuat baik kepada mereka. Lantas kemudian Ka'ab ibn al-Ashraf menerima saran tersebut. Maka pada malam 14 dari bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriyah, datanglah orang-orang yang disebutkan tersebut dengan membawa senjata. Maka mereka pun memanggil Ka'ab ibn al-Ashraf. Ia pun bangkit dan turun. Padahal waktu itu dia sedang berada di bentengnya. Di benteng pertahanan. Orang-orang Yahudi. Maka orang-orang tersebut memanggil dia dan dia bangkit turun. Padahal dia baru saja menikah. Maka berkatalah istrinya kepadanya, aina takhruju hadhihi as-sa'ah? Mau keluar ke mana jam seperti ini? Asma'u sautan ka'annahu yaqturu minhu ad-dam. Aku mendengarkan suara seakan-akan mengalir darinya darah. Naam, ini maksudnya ucapan kekhawatiran. Ucapan kekhawatiran tentang keselamatan suaminya yang baru saja menikah. Aku mendengar suara yang seakan-akan darah mengalir darinya. Namun dia tidak memperdulikan ucapan istrinya. Dan tatkala dia turun kemudian melihat senjata-senjata mereka, dia tidak mengingkari, biasa-biasa aja. Karena memang sudah terjadi perjanjian kesepakatan antara dia dengan mereka bahwa mereka akan datang membawa senjata sebagai na'am barakallahu fikum na'am untuk digadaikan dari bahan makanan yang telah mereka ambil untuk digadaikan. Maka mulailah mereka berjalan kemudian menyanjung-nyanjung Ka'ab ibn al-Ashraf. Abu Nailah memuji-muji bau wanginya. Dan ia meminta izin kepadanya untuk mencium kepalanya. Lalu dia meminta izin. Naam. Dia bangga dengan penuh kecongkakan dan kesombongan, disanjung, dipuji sampai dicium kepalanya. Biasanya kalau orang-orang Arab itu cium kepala itu penghormatan ya. Jadi barakallahu fikum, maka ia pun mencium kepalanya. Naam, dan memegang kepala Ka'ab ibn al-Ashraf dengan tangannya. Thumma sta'zanahu thaniyan, kemudian minta izin lagi pada kali yang kedua dan melakukan semisal yang pertama sampai kali yang ketiga. Maka tatkala pegangannya benar-benar kokoh di kepalanya Ka'ab ibn al-Ashraf, sudah benar-benar kuat pegangannya di kepalanya, maka dia menyatakan, dunakum aduwullah, ini di hadapan kalian musuh Allah, maka bunuhlah dia. Fakhtalafat alaihi suyuf, maka pedang-pedang itu silih berganti. Naam, menebas dia tanpa adanya perlawanan. Maka Muhammad bin Maslamah meletakkan cangkul di pusarnya. Jadi dicangkul. Naam, kemudian ditarik hingga kemaluannya. Cangkul kemudian ditarik kayak nyangkul tanah mau tanam padi ya, atau tanam jagung. Naam, maka dia berteriak dengan teriakan yang mengagetkan orang-orang di sekitarnya, maka dia pun jatuh terkapar tanpa perlawanan. Dan api-api pun menyala Naam, di benteng-benteng mereka, yakni menampakkan mereka akan melakukan perlawanan dan pembelaan, tetapi kaum muslimin pulang dengan selamat, sehingga padamlah api fitnah yang sudah lama menggelisahkan muslimin. Naam, dan ular-ular Yahudi pun bersembunyi di lubang-lubang mereka dalam waktu yang cukup lama. Karena memang Ka'ab ibn al-Ashraf ini termasuk tokoh besar mereka, dan termasuk di antara orang yang terkaya mereka, dan penyair-penyairnya. Penyair itu kedudukannya luar biasa di zaman itu. Mereka orang-orang yang bisa membangkitkan semangat. Naam. Bahkan dahulu sempat terjadi, ketika terjadi, naam barakallahu fikum, perselisihan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini tatkala terjadi pertikaian minta agar urusannya diselesaikan kepada Ka'ab ibn al-Ashraf. Naam, karena orang munafik tahu bahwa Ka'ab ibn al-Ashraf ini suka menerima suap. Naam. Lah, orang Yahudi maunya kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada Rasulullah, karena dia tahu bahwa Rasulullah tidak menerima suap. Menunjukkan bahwa di mata mereka, di kalangan mereka, bahwa Ka'ab ibn al-Ashraf ini seorang yang punya kedudukan yang cukup terpandang. Selanjutnya, Sariyatu al-Qardah. Pada bulan Jumadil Akhirah, tahun ketiga Hijriyah, Quraisy mengirim kafilah dagang mereka menuju Syam lewat jalur Irak untuk menembus Najd menuju Syam. Jadi menembus Najd menuju Syam, dan mereka tidak melewati daerah di sekitar kota Madinah. Nah, karena memang mereka sudah semakin khawatir, padahal sebenarnya Madinah ini merupakan jalur yang selalu dilewati oleh kafilah-kafilah dagang. Naam. Yang memimpinnya adalah Safwan ibn Umayyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui pengiriman kafilah dagang tersebut, maka beliau mengutus Zaid bin Harithah bersama 100 orang pengendara kuda. Maka Zaid bin Harithah menyerang kafilah tersebut, dan mereka singgah di mata air di Najd, yusamma biqardah, yang dinamai dengan Qardah. Maka mereka pun bisa menguasai kafilah tersebut dengan semua yang ada pada mereka, dan orang-orang tersebut pun lari keseluruhan. Naam, dan ditawan si penunjuk jalan. Ada penunjuk jalan, itu Farrat bin Hayyan, ditawan, lalu dia masuk Islam. Dan dibagilah ghanimah yang mencapai 100 dinar. Dan ini merupakan pukulan yang paling menyakitkan, naam, yang dirasakan oleh Quraisy setelah Perang Badar. Setelah Perang Badar. Baik, selanjutnya kita akan masuk sedikit singgung tentang Ghazwatu Uhud. Kata Syekh rahimahullahu taala, kaum Quraisy mereka melakukan persiapan untuk membalas muslimin atas apa yang menimpa mereka pada Perang Badar. Ternyata mereka mendapati pukulan yang lain yang mereka rasakan di Qardah, di yang barusan kita sebutkan. Maka mereka pun semakin marah dengan kemarahan yang besar, sehingga pun persiapan semakin dipercepat, dan mereka membuka kesempatan untuk para relawan dan menggalang berbagai kabilah, terkhusus para penyair. Ini juga banyak para penyair yang mereka rekrut dalam rangka untuk membangkitkan semangat. Naam, para pejuang. Sehingga siaplah naam pasukan yang siap untuk berperang mencapai 3.000 orang tentara. Dari penggalangan tersebut, kesempatan untuk membuka pintu bagi para relawan hingga terkumpul naam beranggotakan 3.000 orang tentara. Pada 3.000 tentara ini, naam juga disiapkan 3.000 onta. 3.000 ekor onta dan 200 ekor kuda. Serta 700 baju besi. Ini benar-benar persiapan yang matang. Dan bersama mereka ada sekian banyak para wanita yang mengompori semangat mereka, membangkitkan ruh kekuatan dan keberanian mereka. Dan pimpinan umumnya adalah Abu Sufyan. Pimpinan umumnya adalah Abu Sufyan. Dan yang membawa bendera-bendera mereka adalah para pemberani dari Bani Abduddar. Para pemberani dari Abduddar. Maka bergeraklah pasukan tersebut dengan penuh kejengkelan dan kemarahan hingga mereka sampai di tepian Madinah. Mereka sampai di tepian Madinah dan mendirikan kemah di padang yang luas di pinggiran Wadi Qanah, ini lembah Qanah, dekat dari Jabal Ainain dan Uhud. Dan ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 bulan Syawal. Tanggal 6 di bulan Syawal, pada tahun ketiga, ketika Hijriah. Lah, kabar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pasukan itu sampai satu minggu. Jadi seminggu sebelumnya, sebelum mereka sampai di daerah tersebut, kabar sudah sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun menggelar patroli militer untuk mencegah huru-hara. Untuk mencegah huru-hara dalam rangka juga untuk menjaga kota Madinah. Falamma wasal al-jaysh, tatkala pasukan telah sampai di sana, ini pasukan kaum musyrikin, naam, maka beliau pun bermusyawarah dengan kaum muslimin seputar strategi bertahan. Lah, pendapat beliau sallallahu alaihi wasallam agar muslimin menjaga kota Madinah saja, tidak keluar. Ini saran beliau. Dan para laki-laki berperang di mulut-mulut lorong, di lorong-lorong kota Madinah, sementara para wanita mereka berada di atas rumah, berada di rumah-rumah mereka. Maka Ra'sul Munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul menyetujui masukan Rasul atau pendapat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tujuan dia adalah naam agar dia bisa duduk di rumah tanpa dituduh meninggalkan perang. Naam, ini memang penakut untuk berperang. Abdullah bin Ubay bin Salul benar-benar setuju, gembira dengan saran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena hanya nunggu di rumah saja. Akan tetapi semangat para pemuda, mereka meminta-minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk bertarung dengan senjata-senjata mereka di tempat terbuka. Ini para pemuda. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menerima pendapat mereka Kemudian membagi pasukan menjadi tiga kelompok. Membagi pasukan menjadi tiga kelompok. Satu kelompok muhajirin yang membawa bendera muhajirin adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala an. Kemudian kelompok yang kedua adalah Aus, kabilah Aus, yang membawa benderanya adalah Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala an. Dan yang ketiga, kelompok ketiga adalah Khazraj, yang membawa benderanya adalah Al-Habbab ibn al-Munzir radhiyallahu ta'ala an. Bagaimana kelanjutan kisah ini? InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Wa naktafi bihadha insyaAllah. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi malam, bahwa pada kajian di bulan depan biiznillah, semoga Allah mudahkan, untuk maghrib tetap insyaAllah pembahasan sirah. Kemudian pada kajian subuh, insyaAllah akan kita selingi dengan pembahasan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.